السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الحمد لله. Sungguh segala pujian hanyalah untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab tak satu pun nikmat yang kita miliki dan yang dimiliki oleh selain kita, kecuali murni pemberian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala mempertemukan kita kembali pada masjid ini, rumah dari rumah-rumah Allah subhanahu wa ta'ala, yang kita harapkan tempat ini terus dan terus mendapatkan kebaikan dan keberkahan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan pembahasan kita yang kemarin telah sampai pada pembahasan dalil tentang ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana ayat-ayat itu ada dua, atau mengenal Allah subhanahu wa ta'ala dengan dua, dengan ayat-ayat kauniyah dan ayat-ayat syar'iyah. Dan telah kita sebutkan dua dalil akan perkara itu yang disebutkan dalam Salatatul Usul, yang kita lengkapi dengan pembahasan metode atau pembagian ma'rifatullah, pengenalan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang disebutkan oleh Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala dalam kitab beliau Al-Fawaid. Selanjutnya beliau rahimahullahu ta'ala berkata, وَالْرَبُّ هُوَ الْمَعْبُودُ وَالْدَلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال ابن كثير رحمه الله الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة. Selanjutnya kata beliau, الرب adalah المعبود. الرب dialah al-ma'bud. Ar-Rabb artinya yang mencipta, yang menguasai, yang mengatur, yang memberi rezeki, yang menurunkan hujan, yang menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Dialah al-ma'bud. Dialah yang disembah, yang diibadahi. menjelaskan kita ayat yang sebelumnya yang kemudian beliau kuatkan dengan ayat setelahnya, setelah kalimat ini. Sebab sebelumnya beliau menjelaskan ayat, menyampaikan ayat inna rabbakumullah, sungguh Rabb kalian adalah Allah. Kemudian jelaskan sifat rububiyah Allah. Alladhi khalaqas samawati wal ard fi sittati ayyam thumma istawa 'alal 'arsy yughshi al-laila an-nahar yaktubuhu hatitha, sampai akhir ayat yang telah kita bahas. Sungguh Rabb kalian adalah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi pada 6 hari dan seterusnya. Menjelaskan sifat rububiyah, artinya penciptaan, penguasaan, pengaturan. Dialah Rabb kalian. Sekarang beliau jelaskan, Rabb dialah al-ma'bud yang berhak untuk disembah. Ilmu ini penting. Sebab kadang ada orang yang bertanya, siapa yang kita sembah ini? Karena terlalu banyak masukan, bisikan, ditambah dengan kelemahan ilmu, lemahnya kekuatan iman. Ditanya, siapa yang kamu sembah? Yang kita sembah adalah pencipta kita dan pencipta seluruhnya, yang menguasai kita dan yang menguasai seluruhnya, yang mengatur kita dan yang mengatur seluruhnya, yang menghidupkan, mematikan, yang memberi rezeki, yang menurunkan hujan, yang menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Dialah yang disembah, dialah yang diibadahi. Ada lagi pertanyaan gila, apanya Allah yang kita sembah? Apa jawabannya? Kalau jawab akan gila juga itu. Jadi tidak semua pertanyaan itu harus dijawab. Kalau ada pertanyaan stres, kita jawab sama stresnya kamu kalau begitu. Apanya Allah yang disembah? Kita disuruh menyembah Allah pencipta kita. Tidak disuruh bertanya tentang itu. Sembah Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi di antara pertanyaan-pertanyaan jamaah sangat mengerikan. Ini mungkin masuk dalam kalimat-kalimat yang telah disyaratkan oleh Rasulullah SAW. Tentang orang-orang yang masuk ke dalam neraka karena lisannya. Rob, adalah dia yang disembah. Rob itu jelas, semuanya kenal. Selewat pembahasan kita, sampai orang ateis pun tidak bisa mengingkari perkara ini. Ada pencipta, penguasa, pengatur alam semesta. Dialah yang disembah, dialah yang diibadahi. Sementara jelas pula, tidak akan mungkin bisa hidup di muka bumi tanpa ada yang dia sembah, yang dia besarkan, yang dia agungkan, yang dia muliakan. Itu jelas itu. Tidak akan mungkin orang bisa hidup di muka bumi tanpa ada yang dia besarkan, dia muliakan, dia agungkan. Tempat kembalinya dia ketika ada permasalahan, mengharap, memohon kepadanya. Prinsip kita, Ar-Rabb huwal ma'bud. Yang dicipta, yang mencipta, yang menguasai, yang mengatur dengan segala macam bentuk penciptaan, penguasaan dan pengaturan, dialah yang berhak untuk disembah. Jelas ya? Kata beliau, wad-dalilu qawluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala yang terdapat dalam surat Al-Baqarah, ya ayyuhannas, wahai sekalian manusia, wa'budu rabbakum alladhi khalaqakum, sembahlah Rabb kalian yang telah mencipta kalian, walladhina min qablikum, dan yang telah mencipta orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa, alladhi ja'ala lakumul arda firasha, dialah yang telah menjadikan untuk kalian bumi ini sebagai hamparan, wassama'a bina'a, dan langit ini sebagai bangunan. Wa anzala minas sama'i ma'a, dan dia pula yang menurunkan dari langit itu air. Iya, yang dengan air yang turun itu fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum, Allah keluarkan dengannya as-samarat, buah-buah, hasil demi hasil, rizqan lakum, sebagai rezeki bagi kalian. Fala taj'alu lillahi andada, karena itu jangan sekali-kali kalian menjadikan untuk Allah andada, tandingan-tandingan. In kuntum ta'alamun, jika kalian mengetahuinya. Baik. Perhatikan ayat ini, titik pendalilan beliau adalah pada kalimat-kalimat awal. Ya ayyuhannas, wahai sekalian manusia, u'budu, perintah, beribadalah kalian kepada Rabbakum, Rabb kalian. Itu dalilnya. Beribadalah kalian kepada Rabb kalian. Kalau begitu, yang diibadahi adalah Rabb kalian. Ya, yeah. Yang diibadahi. Apa itu yang diibadahi? Al-Ma'bud. Al-Ma'bud apa artinya? Yang diibadahi. Yang diibadahi adalah Rabb kalian. Sebab perintah untuk beribadah di sini, perintah kepada Rabb kalian. Yeah. Kemudian dijelaskan sifat-sifat Rabb kalian. Kenapa Allah sampai dikatakan Rabb? Sebab Allah yang menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian. Allah yang menjadikan bumi ini sebagai hamparan. Iya, dan langit sebagai bangunan. Allah yang menurunkan hujan. Dan dengannya keluar tumbuh-tumbuhan. Buah-buahan, rezeki untuk kalian. Karena itu jangan sekali-sekali kalian menjadikan untuk Allah subhanahu wa ta'ala tandingan. Jadi titik pendalilan beliau, warrabbu wal ma'bud, Rabb itu dia yang disembah, dia yang diibadahi, ada kepala pada perintah, u'budu rabbakum, sembahlah Rabb kalian. Jelas ini? Baik. Pada ayat-ayat ini, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan sifat rububiyahnya kepada kita, dari tiga sisi. Yeah. Dari tiga sisi. Yang pertama, sisi penciptaan kalian. Dia yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian. Ini Rabb. Dia disembah. Dia yang kita ibadah. Yang kedua, yang menjadikan makhluk besar. Yeah. Dengan fungsi yang sangat banyak manfaatnya untuk kita. Dia yang telah menjadikan Rabb kalian itu, yang telah menjadikan bumi ini sebagai hamparan. Iya, langit ini sebagai bangunan. Jelas? Ini sifat rububiyah Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, pengaturan. Iya, pengaturan. Pengaturan apa? Pengaturan rezeki. Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan hujan. Dan dengan hujan yang turun ini, Allah subhanahu wa ta'ala keluarkan rezekinya untuk kalian. Semua perkara ini masuk dalam sifat rububiyatullah. Itu karena sifat rububiyatullah. Kalau kita paham ini, maka akan memudahkan kita untuk semakin mempermantap khusyuk, ikhlas, beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jelas ya ikhwah? Baik. Kemudian perhatikan lagi ayat ini. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia. Kadang panggilan dalam Al-Quran, ya ayyuhal ladina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kalau di sini panggilannya, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia. Mencakup yang beriman dan yang tidak beriman. Dipanggil seluruhnya. Diperintah, u'budu, beribadah kalian kepada Rabb kalian. Di sini tidak dikatakan wa'budullah, sembah Allah, tidak. Tapi kata-kata wa'budu rabbakum, sembah Rabb kalian. Ini ilmu awal memahamkan orang yang belum beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Suruh dia beribadah kepada dia yang mencipta dia. Sebab tak seorang pun kecuali pasti tahu ada yang menciptakan dia. dan tak seorang pun yang hidup di muka bumi ini kecuali pasti memerlukan penolong, tempat berlindung. Dia memerlukan penjagaan. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang kita sembah. Lazini wa. Ini metode. Metode yang disebutkan dalam Al-Qur'an ini memerintahkan ibadah dengan menyebutkan rububiyat Allah. Metode seperti ini sangat banyak dalam Al-Qur'an. Perintah-perintah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Allah dalam uluhiyah dengan berdalil dengan rububiyat Allah. Kenapa? Sebab ini metode yang sangat luar biasa tepatnya dalam mengajak hamba untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa sampai demikian? Karena rububiyatullah diakui oleh semua orang. Sampai orang-orang ateis yang ingkar secara lisan tidak akan bisa mengingkari akan adanya pencipta dia. Telah lewat pembahasan kita yang lalu. Terkhusus pada ayat Am khuliqu min ghairi syai' am humul khaliqun. Dua pertanyaan yang tak seorang pun bisa lepas darinya. Apakah mereka dicipta tanpa sesuatu? Atau mereka yang menciptakan dirinya? Tidak akan bisa lepas. Harus dia kembali. Ada yang mencipta segalanya. Orang-orang musyrikin pun paham ini. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard. Jika kamu tanya mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, la yaqulunna Allah. Pasti mereka akan menjawab Allah Subhanahu wa taala. Jelas? Jadi mereka paham Allah pencipta, penguasa, mengatur alam semesta. Tapi tidak mau berla ilaha illallah. Allah ajak sembah Dia yang mencipta kamu semata. Sembah Dia yang mengatur kamu, sembah Dia yang memiliki kamu. Jelas, ikhwah? Sangat mudah kan? Ini hujjah yang sangat jelas, yang sangat mudah menetapkan bahwa ibadah harus hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas dengan sejelas-jelasnya. Tapi ternyata bersamaan dengan itu jamaah, kejelasan yang sangat jelas ini banyak orang yang mengingkarinya. Dan sebagian orang kabur. Kenapa? Karena gelapnya hati. Gelapnya hati. Dengan keyakinan-keyakinan rusak. Dengan kebodohan. Dengan taklid. Dengan maksiat. Dengan syubhat. Padahal perkara ini lebih jelas dari terangnya matahari. Bahkan nampak terangnya matahari hanyalah bahagian kecil dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang menegaskan bahwa Dia sajalah penciptanya yang berhak untuk disembah. Ini jelas. Baik. Ayat ini sekaligus merupakan ayat yang merupakan perintah pertama dalam Al-Quran. Ini ayat. Yang disusul pada akhir ayat-ayat ini dengan larangan pertama pula dalam Al-Quran. Coba lihat. Atau dia bukan larangan pertama. Hanya ini perintah pertama. Dalam makna perintah yang jelas. Ada juga perintah dalam makna doa. Seperti dalam surat Al-Fatihah, ihdina. Jadi itu perintah dalam makna doa. Ini perintah dalam makna amr. Dalam makna amr. Kata kerja perintah dalam makna amr. Perintah. Wa'budu rabbakum. Perintah ini disusul langsung dengan larangan. Fala taja'alu lillahi andada. Coba lihat. Perintah dan larangan ini Allah Subhanahu wa taala satukan. Dan tidak akan jadi hamba. tidak akan jadi hamba seseorang, tidak akan jadi hamba seseorang kecuali setelah melakukan perintah dan meninggalkan larangan ini. Jelas ini, ikhwah. Kalau melakukan perintah saja, beribadah kepada Allah, tidak mau meninggalkan larangan itu, fala taj'alu lillahi andada, jangan sekali-kali kalian jadikan tandingan untuk Allah, maka kita belum muslim. Kita masih sama dengan orang musyrikin yang beribadah kepada Allah, tapi selain Allah masih diakui juga. Masih menjadikan tandingan untuk Allah Subhanahu wa taala. Kan itu, perhatikan. Perintah dan larangan. Ini juga memperjelas bagi kita makna dari la ilaha illallah. Bahwa yang diinginkan dari la ilaha illallah, iya, adalah terwujudnya ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan ternafikannya penghambaan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, supaya tidak ada tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Dari metode ini, ikhwah, dapat kita pahami, iya, luar biasanya perkara ini. Allah panggil seluruh manusia, kemudian Allah perintah dengan perintah yang paling hebat, kemudian di akhir ayat Allah larang dengan larangan yang paling hebat. Perintah yang paling hebat beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tulus kepadanya, dan larangan yang paling hebat adalah larangan terhadap kesyirikan. Jangan membuat tandingan untuk Allah Subhanahu wa taala. Al-ikhwah rahimakumullah. Kemudian perintah pada ayat ini, "U'budu rabbakum." Beribadah kalian kepada Rabb kalian. Perintah beribadah. Disebutkan jenis ibadahnya atau tidak? "U'budu rabbakum." Beribadah kalian kepada Rabb kalian, disebutkan atau tidak? Disebutkan beribadah salat, puasa, zakat, enggak kan? Disebutkan secara umum, mutlak. Berarti ayatnya mutlak, pahami pula secara mutlak. Berarti perintah beribadah kepada Allah mencakup seluruh ibadah. Iya. Sembah Rabb kalian. Ibadah apa saja. Ibadah di masjid, di luar masjid. Ibadah hati, ibadah lisan, ibadah anggota tubuh. Salat, puasa, zakat, nutrisi. Kita hormati para kiai lebih berilmu. Ayo. Tapi. Iya. Kita hormati para kiai lebih berilmu. Iya. Tapi ingat, tidak ada jaminan. Benar semua. Yang benar, yang ada jaminannya hanya dari Quran dan Sunnah. Atau minimal terjadi perselisihan. Apa kata Allah kalau terjadi perselisihan? Wa in tanaza'tum fi syai' farudduhu ila Allahi wa ila Rasul. Jika kalian berselisih dalam perkara apapun juga, maka kembalikan kepada Allah, kepada Al-Quran, wa ila Rasul, dan kepada Rasulullah SAW. Kalau para sahabat dulunya langsung tanya kepada Nabi. Kalau sekarang, kembalikan kepada sunnah. Kepada apa yang beliau bawa. Jelas? Itu aturan Quran. Jadi jangan, masa tidak, ay masa dia tidak tahu. Apa tahu engkau? Baru belajar. Kau berapa lama di sana? Ini sudah puluhan tahun ini. Tidak ada jaminan, tidak ada jaminan jemaah. Seandainya ada jaminan, seandainya ini adalah manhaj yang benar, aturan yang benar, maka apa? Tidak perlu lagi Imam Syafi'i, tidak perlu lagi Imam Syafi'i mengatakan bahwa ini yang benar. Harus tinggal ambil saja dari gurunya, Imam Malik. Padahal perhormatannya Imam Syafi'i kepada Imam Malik itu tiada tandingan. Hebatnya itu. Dia hormati betul gurunya. Sampai-sampai Imam Syafi'i mengatakan, "Idza dzukira al-haditsu fa Malikun najm." Jika hadis sudah disebut, maka Imam Malik adalah bintangnya. Ini gurunya, dihormati betul gurunya. Tapi tetap Imam Syafi'i punya pendapat yang menyelisih gurunya. Kenapa? Sebab bukan berselisih. Walaupun pendapatnya berselisih, tapi tidak berselisih. Sama di atas agama. Apa yang dari Quran dan Sunnah itu kita ambil. Imam Malik melihat ini dari Quran dan Sunnah. Imam Syafi'i melihat lebih. Imam Malik mungkin belum melihat hadisnya. Imam Syafi'i dapat hadisnya. Dan Imam Syafi'i dituntun oleh gurunya harus mengambil yang bersumber dari hadis. Sehingga dia tinggalkan pendapat gurunya. Itu pun yang ditekankan oleh Imam Syafi'i kepada gurunya, kepada murid-muridnya, terutama muridnya Imam Ahmad. Imam Ahmad yang sangat mencintai Imam Syafi'i. Sampai-sampai anaknya Imam Ahmad mengatakan, kepada bapaknya, itu Imam Syafi'i itu, apa itu? Gimana itu orang itu? Sampai-sampai engkau, wahai bapakku, tidak pernah melepaskan dia dalam doa. Didoakan terus itu. Lihat penghormatannya Imam Ahmad terhadap gurunya itu. Kemuliaannya terhadap gurunya. Didoakan, doakan terus. Tapi lihat, betapa banyak pendapat Imam Ahmad menyelisihi guru. Berselisih dari pendapat, tetapi apa? Tetap satu di atas agama. Mengambil dari Quran dan Sunnah. Begitu caranya beragama. Ikut-ikutan. Ingat, yang banyak menjadi penghuni, ya orang-orang yang disiksa di neraka, adalah orang yang sifatnya ikut-ikutan. Lihat jawabannya ketika ditanya, Mar Rabbuk, siapa Rabbmu? Ditanya tentang pengenalan kepada Allah. Wa ma dinuk, apa agamamu? Wa man nabiyuk, siapa nabimu? Apa jawabannya? La adri. Sami'atun nas yaquluna syai'an faqultu kama qalu. Takut dia. Dia hanya mampu menjawab, saya tidak tahu. Saya hanya dengar orang-orang bilang, maka saya juga bilang sebagaimana orang-orang bilang. Apa nak kena tahu? Anja toro miku pau. Ini ikhwah. Kaum muslimin adalah orang-orang yang berakal. Mereka adalah ulul albab. Orang-orang yang berakal. Punya lub, hati fikiran yang betul-betul mantap. Orang-orang yang berakal. Akal mereka di atas fitrah. Akal mereka adalah keimanan. Quran dan Sunnah. Apa kata Quran? Apa kata Sunnah alaihi wasallam? Itu diambil. Kalau ada orang yang kita tuakan, menyelisih itu, kita tinggalkan. Tapi tetap dihormati orang tua. Orang yang berilmu, kita hormat. Jelas ya? Kalau salah, ya semua manusia salah. Kita doakan. Yang berbahaya adalah, kalau sudah tahu salah, dijelaskan keterangan Quran dan Sunnah, tapi tetap berada sependapat. Ini la karamah. Tidak ada kebaikan bagi. Seperti itu. Jelas ya, Ibu. Tapi jangan juga karena kita harus berpikir. Akhirnya apa? Sudah jelas ayatnya seperti itu, diharamkan ayatnya, digunakan lagi akalnya supaya lepas dari keharaman itu. Sudah tahu jelas. Gimana caranya supaya lepas dari keharaman ini? Sebab kalau kita haramkan, ya mungkin kita tidak dapat uang. Mungkin kita akan jatuh dari kedudukan kita. Mungkin begini, mungkin begitu. Ini juga. Dengan kekuatan agama, berpikir dengan agama, dengan keimanan, maka betul-betul sami'na wa ata'na. Al-ikhwah rahimakumullah. Jadi ini ya, dua kaidah yang harus betul-betul mantap. Yaitu, semua jenis ibadah harus hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, siapapun yang memalingkan jenis ibadah itu kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka orangnya musyrik, kafir, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala. Baik, ayat ini wa may yad'u ma Allah ilahan akhar akan kita bahas lebih jauh lagi insyaallah taala. Sekian, subhanallah, alhamdulillah.